Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang tadi, setelah Imam Ibnu Battah menukilkan dari para a'immah, termasuk Imam Ahmad menukil dari para ulama dan imam yang sebelumnya, sepakat mereka semua mencela dan membenci, melarang bermajlis bersama ahlul khusumah, ahlul bid'ah, berdebat masalah agama, yaitu orang-orang yang yakhudhuna fi ayatillah, yang memaksakan diri berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, menafsirkan semaunya dengan ta'wil dan tahrif. Kemudian perkara kedua yang disebutkan Ibnu Battah, wa iyyaka wal mira wal jidala fid din, dan jauhi olehmu pula percekcokan dan perdebatan dalam agama, fa inna dzalika yuhdithul ghil, karena itu menimbulkan kebencian, kedengkian. Wa yukhrij sahibahu wa in kana sunniyan ilal bid'ah, dan bisa mengeluarkan orangnya walaupun asalnya sunni kepada bid'ah. Ini perkara kedua juga sama bahayanya dari dengan yang sebelumnya. Ba'da zuhuril haq, setelah yang hak itu jelas bagi seseorang, dia telah mengerti dan memahami dengan dalil dan hujjah yang disampaikan kepadanya. Jidal, perdebatan yang semacam itu akan membawa orangnya untuk meninggalkan sunnah dan menyeret dia keluar kepada bid'ah. Seperti Ibnu Battah sebutkan, li'anna awwala ma yadkhul 'ala sunni minan naqs fi dinihi idza khasama al-mubtadi'a mujalasatahu lil mubtadi'. Pertama kekurangan atau aib pada agama seseorang kalau dia mendebat ahlul bid'ah adalah majlis dia. Dia duduk bermajlis bersama mereka. Julus, duduk bermajlis atau dalam satu majlis bersama mereka, ini Ibnu Battah sebutkan naqs fiddin, menunjukkan kurangnya agama seseorang. Kif, bagaimana itu bisa terjadi? Karena pertama, dengan bermajlis berarti kamu menyerahkan pendengaranmu kepadanya. Kamu dengar masuk di telingamu dari syubhat-syubhat dan kebatilan mereka. Makanya dari pendengaran itu terwariskan kepadamu al-labs. Kamu jadi bingung, kamu jadi rancuh dan ragu tentang sesuatu yang semula kamu yakini kebenarannya. Itu yang paling ringannya. Ghanimah paling besar yang akan mereka peroleh adalah menciduk kamu, keluar kamu dalam cengkraman mereka, dikeluarkan dari sunnah, dari manhaj salaf ini, kepada kebatilan dan kesesatan mereka, wal'iyadzubillah. Maka kalau ditanya dari mana asalmu asalnya bermula, kok semua itu bisa terjadi, keraguan, kerancuan, bahkan keluar dari yang semula di dalam manhaj salaf sunnah menjadi bid'ah, awal mula balak ini terjadi karena dia mau bermajlis bersama mereka. Di sini permulaan balak. Di sini bermula agama dia berkurang. Makanya disebutkan al-mujalasah turithul mujanasah. Dari bermajlis mewariskan kepadanya mujanasah, satu jenis, sama jenisnya. Kalau hatta orang awam di kalangan orang Arab mengatakan waman jalas janas, orang yang bermajlis artinya bergaul bersama seseorang, ya dia akan menjadi sejenisnya, serupa dengan orang yang dia duduk bermajlis dengannya. Karena mereka orang yang hayaro, bingung, gak ngerti agamanya seperti apa, gak ada kejelasan, gak punya hujjah, ilmu, maka kamu akan sejenis seperti dia, jadi bingung. Wal'iyadzubillah, gak tahu kebenaran itu seperti apa, gak paham hujjah dan gak paham ilmu dan dalilnya. Makanya kata Ibnu Battah, yuhdithul ghil. Ini membuat kedengkian dan permusuhan, kebencian. Wa yukhriju sahibahu wa in kana sunniyan ilal bid'ah. Dan mengeluarkan orangnya yang semula sunnah kepada bid'ah. Di sini awal permulaannya. Awal yadkhulun naqs fi dinihi. Kekurangan agamanya itu bermula dari sini, kemasukan dari sini. Kesalahan langkah pertama dia mau bermajlis, mau duduk. Otomatis kalau sudah mau majlis, ya mau enggak mau kamu harus pasang telinga untuk mereka. Ada kalau istilahnya orang awam, take and give. Bukan kamu aja yang bicara tentunya. Mereka sekarang gilirannya bicara. Kamu kulaan. Kamu ngambil dari mereka. Dari situ akan banyak syubhat masuk kepada dirimu. Imam Ibnu Battah rahimahullah menyebutkan ini berarti mukhasamah, khisam, perselisihan, percekcokan ini enggak akan mungkin terjadi tanpa adanya mujalasa. Tidak mungkin terjadi tanpa adanya bermajlis bersama. Berarti hukum asalnya memang, hukum asalnya yang diketahui, dinukilkan dari para ulama salaf semenjak dahulu, dari para sahabat, tidak bermajlis bersama ahlul bid'ah. Tidak duduk bersama dalam satu majlis bersama mereka. Wa munadharatahu iyyahu. Begitu pula munadharah. Diskusi atau perdebatan dengan mereka. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, "Lu, perlu kita, saya pinginnya mendakwai mereka. Kalau enggak bagaimana kita mendakwai mereka? Ya harus bermajelis. Saya pingin menasehati mereka, menjelaskan kalau mereka itu sesat, batil, enggak benar. Di sini para ulama membedakan beda antara munasohah, kalau itu nasihat yang ingin kamu sampaikan, dengan mujalasa, bermajelis atau duduk dalam satu majelis bersama mereka. Kalau nasihat banyak pintunya, gak harus dengan kamu tulis, kan bisa. Kamu tulis nasihat, aku nasihatkan padamu, aku melihat kamu begini-begini, bukti-bukti yang dia ucapkan ini, dan ini menyalahi Quran, menyalahi manhaj salaf, kita tahu ayat, tafsirnya begini, hadith, ucapan imam fulan, gini, kasihkan ke dia, biar dia baca. Atau suara, kamu rekam, kamu kasihkan padanya, bisa, nasihat banyak caranya. Tidak harus bermajelis. Tidak harus kamu duduk bermesraan, duduk bercengkrama dengannya, ada kemesraan, ada keakraban, ketawa ketiwi antara kamu dengannya. Ini yang dicela dan dilarang a'immah salaf. Ada pun nasihat bab lain. Makanya kalamus salaf alaihi nur. Pernyataan-pernyataan a'immah salaf itu punya cahaya, karena emang semua itu didasari oleh ayat-ayat Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah yang telah lalu penjelasannya, yang pertama tentang mujalasa, bermajelis bersama mereka dan telah lalu. Yang kedua perkara berdiskusi, debat, take and give bersama mereka, dicela, dilarang. Seperti beliau katakan Ibnu Battal, la ya'man an yudkhil alaihi min daqiqil kalam wa khabithil qaul ma yaftinu aw la yaftinu. Karena dari situ mereka bisa memasukkan, menyisipkan daqiqul kalam, permasalahan-permasalahan yang rumit dan jeli sekali, kecil sekali, yang mungkin gak pernah kamu dengar dari para ulama, dibahas oleh mereka sejauh itu. Perkara terkhusus masalah-masalah ghaibiyat, perkara yang ghaib-ghaib, nah, bahas masalah sifat-sifat Allah yang maha mulia, asma, nah, bagaimana kalau begini, berarti ini begini, lalu bagaimana ini, kan ini maknanya begini, berarti dirumitkan pembahasannya. Awal kamu mendengar, gak pernah sebelum itu kamu dengar, yang kamu dengar dalam pengajian, dalam kajian ahlu sunnah dari para salaf, ma'ruf, kamu ngimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, dalam sunnah, ma'ruf kaidah ahlu sunnah. Tapi ini enggak, dibahas oleh dia, diurek-urek lebih dalam, dikorek-korek, jauh pembahasannya di luar apa yang dijelaskan a'immah salaf. Allah turun misalnya ke langit bumi, kif turun, bagaimana turunnya, ini sifat bagaimana kita bisa terima, turun berarti begini gini, lalu bagaimana arsnya, berarti kosong ditinggal turun ke bumi, lalu bumi itu terus waktu itu berputar, di sini malam, di situ siang, di sini siang, di situ malam. Tiap waktu ada malam, ada siang. Sepertiga malam di sini, sepertiga malam di situ. Kapan Allah turun? Berarti kapan naiknya? Hal-hal yang semacam ini dikorek-korek, dibahas-bahas sesuatu yang gak ada ilmunya bagi dia, tidak ada pendahulunya dari para sahabat dan tabi'in dan para imam. Kamu gelagapan akhirnya. Wah, gimana ini? Kamu gak bisa menghadapi subhat-subhat yang begitu kencang dan tajam. Mungkin secara umum kamu tahu ini gak benar orang ini, tapi kamu membantahnya secara ilmiah, secara ini gak bisa. Makanya kata Ibnu Battah, bisa memfitnah kamu, fayahtaj, atau syubhat itu yahtaj ila an yatakallaf min ra'ihi mimma yarud alaihi qawla. Kamu merasa butuh untuk bantah pendapat apa yang disampaikan olehnya, padahal laisa lahu asl fit ta'wil wala bayan fit tanzil. Enggak ada ayat yang kamu ketahui dasar kamu membantah. Kamu enggak punya ilmunya bagaimana penafsiran para imam salaf, bagaimana penjelasan para ulama. Kamu enggak pegang senjata itu, hadis-hadis Rasul, syarah para ulama tentang itu. Tapi kamu ingin bantah. Hanya yang memaksakan diri. Enggak, maksudnya begini, anu begitu. Dia pakai rasio, kamu bantah juga dengan rasio. Semula kamu ingin membela sunnah, kamu ingin mempertahankan manhaj salaf, kamu tahu ini akidah harus diterima. Tapi kesalahan kamu, kamu bantah dengan rasiomu sendiri. Sakal-akalan saja. Sekiranya menurut kamu bisa menepis syubhat-syubhat mereka. Tetapi di situ justru fitnah akan menimpa kepada akidahmu. Syubhat akan masuk dalam dirimu karena ketika itu taruddul kalam bikalam, kamu bantah mantik rasio begini dengan rasio lain, jidal bil jidal, kamu bantah jidal, bukan dengan ilmu, bukan dengan qala Allah qala Rasul, bukan dengan fatwa atau penjelasan para sahabat. Berarti kamu bantah kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain. Makanya para ulama salaf katakan, ma aflaha sahibu kalam qat wala nasara sunnata sahibu kalam qat. Gak akan ahlul kalam tadi pintar ngomong saja dengan rasionya, walaupun dia maunya membela sunnah, tapi tanpa ilmu gak akan dia bahagia, tidak akan dia membela sunnah dengan cara seperti itu. Karena sunnah hanya bisa dan hanya boleh dan hanya benar dibela, diperjuangkan dengan cara yang sunnah pula, dengan cara ahlul haq. Dan kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' Ulum wal Hikam, alla tansurul haq illa bi tariqati ahli al-haq. Kamu mau membela al-haq harus dengan caranya ahlul haq. Kamu membantah ahlul batil ya harus dengan caranya ahlul haq. Bagaimana mereka membantah? Bukan dengan caramu sendiri. Dan banyak berapa orang yang maunya mungkin membela al-haq, tapi bukan demikian ahlul haq membela al-haq. Makanya kata Imam Ahmad, la taqul fi mas'alah illa walaka fiha imam. Jangan kamu bicara dalam satu masalah kecuali kamu punya imam. Artinya kamu punya pendahulu dari para ulama. Ini penjelasan Imam Ahmad, ini Imam Syafi'i, Abu Kilabah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hurairah, Ibn Abbas, begini, punya pendahulu. Cara kamu membantah dengan rasio, dengan kalam, dengan mantik yang sama, kalau kamu ditanya pendahulumu siapa dengan cara seperti ini, a'immah salaf yang mana yang berbicara seperti yang kamu sampaikan ini, gak ada. Berarti kamu telah membela, dalam tanda kutip, membela sunnah, tapi bukan dengan cara ahlus sunnah. Karena terbukti gak ada ulama yang berbuat seperti kamu, gak ada yang bicara seperti kamu. Makanya penting, an la tansural haq illa bitariqati ahlil haq. Ikuti para ulama. Contoh, jangan buat aturan sendiri, jangan buat cara sendiri, walaupun dalam niatan untuk membela kebenaran atau memerangi kebatilan. Dari permasalahan ini, permasalahan membantah ahlul bid'ah, kalau seseorang itu talibu ilm, penuntut ilmu, artinya dia punya ilmu yang mapan, faham akidah, belajar dari seorang alim, seorang syekh yang ma'ruf dari para masyayikh sunnah, dia kuasai itu, dalil-dalilnya, penjelasannya, dia tahu syubhat-syubhatnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, Khawarij dan yang lain-lainnya, dan dia tahu membantahnya dari penjelasan para a'immah dan para ulama. Thalibul ilm, betul-betul seorang penuntut ilmu yang matang, maka itu pun kata Imam Ibnu Battah, orang terbagi melihat situasi dan kondisi. Yang pertama, kata Ibnu Battah, kalau bersamamu ahlus sunnah banyak, ansarus sunnah, bersamamu ikhwah salafiyin, bersamamu jamaah yang begitu banyak dari kalangan salafiyin ahlus sunnah, artinya majlis-majlismu, majlisnya ahlus sunnah, kalau kamu berbicara, mereka semua akan mendukung dan menguatkanmu, membelamu, karena mereka juga faham sunnah. Kalau ada yang nyeleneh, mereka segera membantah, menolak, mengingkari yang batil itu dan orangnya. Di sini berarti al-ghalabah li ahli sunnah, mayoritas atau yang mendominasi adalah ahlus sunnah. Ahlul bid'ah dzalil, dalam keadaan rendah dan hina. dalam posisi semacam ini, kalau dia berani mengungkapkan dan menyampaikan kebatilannya, bantah. Kamu yang talibul ilm dan majelis-majelis ahlu sunnah, bersamamu banyak dari ahlu sunnah, bantah. Ini tidak benar. Ini batil, menyalahi salaf. Yang kita tahu disebutkan oleh Syekhul Islam begini, Ibnu Battah, Al-Lalikai, Ajurri, fulan, fulan. Kamu terangkan, kamu babat habis itu kebatilan. Ini kondisi pertama untuk membantah kebatilan mereka. Dan posisi seperti ini Rasulullah SAW sebutkan, likulli syai iqbal wa idbar. Segala sesuatu itu, hadis Tabrani, ada majunya, ada mundurnya. Wa inna min iqbali hadad din, dan termasuk dari majunya agama, Rasulullah sebutkan satu kabilah, satu suku, semuanya ahlu sunnah, semuanya alal haq, alal manhaj. Ada satu dua orang mungkin yang nyeleneh dari mereka, mengikuti kebatilan. Kalau ini bicara, semua akan nyerang mereka. Kamu salah, kamu batil, kamu ngawur, kamu sesat, kamu gak benar, menyimpang. Semua akan menghujat, semua akan mengingkari. Sehingga kalaupun ada satu dua orang ini dalam keadaan terhina, terinjak, lemah, nah, gak berani menampakkan ujung giginya, ini kemajuan agama. Yang mendominasi adalah agama al-haq. Wa inna min idbar hadad din. Tapi ada pula dari kemunduran agama sebaliknya. Suku atau kabilah yang ada semuanya na'udzubillah mayoritasnya alal bid'ah, alal batil. Kamu saja gampangannya, kamu seorang diri atau bersama istrimu misalnya. Misalnya itu keluarga besar kumpul ya, id, kumpul semua tumplok blek di satu majelis, kumpul semua kakak, adikmu, paman, bibikmu, golos, pupu-pupumu, semuanya kumpul. Dalam keadaan semuanya ahlul batil, gak ngerti sunnah itu apa. Yang menguasai majelis mereka. Kamu mau menyampaikan sunnah, mau menyuarakan begini yang sunnah, syariat mengajarkan kita begini, Rasulullah SAW menyampaikan begini, para ulama menjelaskan begini, a'immah salaf begini, bin Baz begini, Albani, kamu bicara begitu, semua menghujat kamu. Semua menolak, semua mengingkari. Wah, kamu sok pinter, sok suci, jangan sok tahu kamu. Semua, seakan mereka lah yang benar. Sehingga kalaupun ada satu dua orang di tengah-tengah kebanyakan itu, dalam keadaan mereka yang tertindas, mereka yang lemah, terinjak seakan-akan. Gak bisa kamu bersuara. Kekuasaan ada di mereka. Sulit bagi kamu untuk membela atau menyuarakan, alah ngadepi sekian banyak orang. Bayangkan kalau itu suku, kabilah yang begitu banyak isinya. Hanya satu dua orang yang menyuarakan al-haq, dihujat semua oleh mereka. Maka itu kemunduran agama. Rasulullah SAW sebutkan. Nah, makanya Ibnu Battah sebutkan, kalau itu majelis ahlu sunnah, bersamamu ahlu sunnah, mayoritas, maka bicaralah, sampaikan al-haq, bantah itu yang batil. Dia tertindas dan terhina, enggak berani untuk macam-macam menyampaikan syubhatnya. Yang kedua, ketika ahlul batil ini melontarkan syubhatnya kepada orang yang dhaif fil ilm, lemah dalam ilmu, ini orang ahlu sunnah mungkin atau awam ahlu sunnah, lemah, gak tahu menahu tentang ilmu, gak faham itu dalil, pendalilannya bagaimana, penjelasan ayat ini seperti apa, hadis mudah dikelabui oleh mereka. Maka kamu khawatir akan berpengaruh syubhat orang ini dan penyimpangannya kepada sekian banyak saudaramu, bantah, jelaskan tidak benar, ini batil, yang hak demikian, sampaikan ilmumu, ayat begini maknanya, hadis. Karena mereka seringnya menyalahgunakan ayat, mensimpang siurkan penafsirannya semau mereka sendiri, seakan bagi orang yang lemah dalam ilmu benar. Mereka tafsirkan misalnya, ma'ruf di kalangan mereka. Ayat. Ketika Allah katakan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan. Quran ini, amanat ini ditawarkan, Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, dan semua menolak untuk menerimanya. Amanat apa ini? Amanat di sini bukan syariat. Bukan amanat syariat, artinya gak mungkin langit disuruh sholat, bumi suruh sholat, gunung suruh bayar zakat, langit, bumi, gunung suruh puasa, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, gak mungkin. Karena itu benda mati dan seterusnya. Tapi yang dimaukan di situ adalah khilafah, kepemimpinan dunia. Untuk memimpin dunia ini, kekuasaan. Orang kalau lemah ilmunya kan makul, rasional, masuk akal betul. Gak mungkin gunung suruh bayar zakat, gak mungkin langit suruh puasa. Apanya yang puasa, makan apa dia sehingga suruh puasa. Padahal ini batil, gak benar sama sekali. Syariat amanat yang Allah maksudkan, dan Allah memberi kemampuan dan kekuasaan kepada makhluknya, walaupun dia semula makhluk mati memang, tidak bernyawa, langit, bumi, gunung. Tapi Allah beri kemampuan untuk memahami, untuk idrak, mengerti apa yang Allah perintah. Makanya mereka marah ketika mendengar Nasara mengatakan Allah punya anak. Murka langit, bumi, gunung. Al-Muhim contoh saja bagaimana mereka mengkelabui orang dengan subhat-subhatnya, dan yang semacam itu banyak sudah mempermainkan ayat-ayat Allah. Al-Muhim, kamu khawatir saudaramu yang lemah iman ini, ada 3 orang misalnya, 4 orang ini kurang lebih di majelis bersamamu, kamu tahu orang-orang awam, miskin, kasihan, gak paham dia, banyak permasalahan agama. Ini orang bawa syubhat, bantah, selamatkan ini. Terangkan yang hak demikian. Orang-orang yang paling mengerti agama ini, para sahabat, begini keyakinannya. Para tabi'in, para a'immah, ulama kita, begini manhajnya. Kamu bantah. Dan ini pun kamu tidak bermaksud duduk bersama mereka, enggak dikatakan ini bermajelis. Karena tujuan kamu enggak bermajelis sama mereka, subhanallah kebetulan. Ya ini misalnya saja, contoh kasus saja. Ada undangan makan, makan-makan biasa, uzumah istilahnya. Atau itu walimah atau apakah. Maksudnya kamu datang di situ, kumpul bersama berapa orang, ahlul khair awam, gak ngerti apa-apa. Subhanallah, satu dari yang hadir ini, ternyata orang yang punya syubhat, bicara di majelis, masalah akidah itu begini-begini, akan meracuni sekian banyak orang. Sudah, kamu terpaksa harus membicara. Itu pun kalau kamu punya kemampuan ilmu, talibul ilm, kamu punya bekal senjata untuk menjelaskan begini ahlu sunnah, begini salaf, tidaknya bantah ini orang. Ini kondisi kedua. Yang ketiga, kalau hanya kamu dan dia ahlul batil, gak ada yang lain. Dalam posisi seperti itu, jika kamu terjebak dalam tempat tertentu bersamanya, gak usah kamu bantah, gak usah kamu debat, kata Ibnu Battah. Biarkan sudah, dia ngomong ceriwis sampai bibirnya jebol, biarkan. Jangan kamu ladeni, jangan kamu layani. Anggap radio rusak. Jangan kamu layani sekali-kali. Karena gak ada orang yang akan terpengaruh. Hanya kamu dan dia bertemu. Dan itu penghinaan kepadanya. Perendahan bagi dia yang berbicara, ada murad. Makanya di sini makna yang ini yang para ulama salaf sebagian katakan, la yuraddu 'alal mubtadi' bimithlis sukut. Tidak pernah dibantah kepada mubtadi' seperti dengan diam, didiamkan. Enggak digubris, dicuekin istilahnya. Kalau dia punya perasaan kan semestinya terhina. Lu ana ngomong gak diperhatikan. Karena kalau dia perhatikan kan artinya ada tanggapan kan. Misalnya kalau kamu layani, lu gak gitu ya akhi. Ayat bukan gitu. Lu enggak ini. Nah dia jadi. Karena kamu layani, ini begini, begini. Lu gak bisa ini. Akhirnya ada take and give tadi. Tapi jangan. Terus kamu sibukkan diri dengan baca apa atau apa. Ini kan ngomong sendiri akhirnya. Nggak dilayani. Itu penghinaan. Nah, makanya Imam Bukhari rahimahullah di sahihnya membawakan atsar dari Imam Sufyan rahimahullah mengatakan, al-istima' minal ainain. Mendengar itu dari kedua mata. Mendengar itu dari kedua mata. Artinya, kamu tahu orang ini serius mendengarkan kamu, konsentrasi, betul-betul mendengar kamu, kalau kamu lihat pandangannya masih tertuju kepadamu. Begitu matanya sudah tidak kepada kamu, berarti harap. Itu gak mendengar kamu orang ini. Berarti dia gak serius, gak konsentrasi untukmu. Itu secara umum. Makanya gak baik, bahkan dalam muamalah sehari-hari misalnya. Kamu diajak bicara temanmu misalnya, ini gimana anu gini. Walaupun dia jawab misalnya, tapi sambil main tapnya misalnya. Oh, enggak tahu ya di mana itu. Antum kapan perginya anu ya? Matanya ke sini. Tapi seakan dia ngobrol bersamamu, sesungguhnya dia enggak serius bersamamu. Itu penghinaan. Dan bukan hal yang terpuji orang bicara, tetapi pandangannya tidak tertuju kepadamu, enggak konsen. Makanya kata Imam Sufyan, pendengaran itu dari kedua mata. Kalau sudah matanya tidak tertuju kepadamu, berarti enggak peduli kepada kamu orang ini. Nah, ini kalau kondisi ketiga yang Ibnu Battah sebutkan, ketika tidak ada orang lain, hanya kamu dan dia, subhanallah, terjebak di satu situasi apa gitu. Bahkan dibiarkan orang ini dalam keadaan dia sakit hatinya sangat karena tidak ada yang melayani dan tidak ada yang mau serius mendengar ucapan dan perkataannya. Demikian tiga kondisi majelis yang Ibnu Battah sebutkan. Kembali, majelis pertama itu majelis Ahlus Sunnah. Kamu yang berkuasa istilahnya. Ahlus Sunnah yang menguasai. Saudara-saudaramu yang di atas manhaj salaf, ada yang berani menyuarakan kebatilan, patahkan segera. Bantah dengan ilmu. Yang kedua tadi, kamu dalam situasi di tengah orang-orang yang lemah keilmuannya, awam, kamu iba, khawatir terpengaruh oleh syubhat ini orang, maka kamu bantah juga, kamu selamatkan jika kamu punya kemampuan untuk berbicara dan membantah itu dengan ilmu. Jangan hanya dengan emosi dalam posisi kedua ini. Karena fitnahnya kadang ini yang punya syubhat al-batil akhlak, Masya Allah. Fitnah. Memang. Dikenal dengan akhlaknya, Masya Allah. Orang yang santun, terlihat orang yang sopan, begini. Sementara kalau kamu gak punya ilmu tapi ingin bantah, wah bisa. Kamu salah begini, diem apa? Kayak ngajak mau kelahi, akhirnya negatif penilaian orang kepadamu. Preman ini orang ternyata. Akhirnya Ahlus Sunnah yang tercoreng namanya. Yang terangkat siapa? Ini Allah dihadapi dengan akhlak, dengan senyum, dengan sopan. Orang kan nilainya begitu, awam, miskin, orang-orang jahil. Makanya kalau kamu gak mampu, jangan memaksakan diri, apalagi dengan emosi belaka. Ya, kamu keluar dari majelis, merasa gak bisa, khawatir. Tapi yang dibicarakan, kalau kamu punya kemampuan, kamu talibul ilm, faham, ini syubhat, ini batil, gak benar. Ayat begini penafsirannya, itu penafsiran siapa? Kita harus tafsirkan Quran, kaidahnya begini, harus dengan salaf, para ulama, begini. Nah, yang ketiga tadi, ketika tidak ada orang lain yang dikhawatirkan untuk terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya, maka biarkan, kamu biarkan dia bicara apa, jangan kamu pedulikan, jangan kamu beri, jangan kamu layani, kamu sibukkan dirimu dengan yang lain, berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, sehingga ini seperti orang gila. Nah, orang bicara tanpa ada lawan bicaranya, orang apa? Perlu dipertanyakan kesehatan akalnya. Enggak ada yang melayani dia kok bicara terus. Nah, al-muhim itu tiga kondisi yang Ibnu Battah rahimahullah sebutkan. Orang pasti akan menghadapi salah satu dari ini. Kamu pertimbangkan di majelis mana kamu, sekali lagi itu kalau kamu punya ilmu. Talibul ilm mampu untuk berbicara dan menyampaikan hujjah dan mematahkan hujjah-hujjah mereka ini dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Itu yang bisa kita kaji dari ibadah. Nah,